بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله الرابع عشر yang ke-14 bab syafaat, bab tentang syafaat, penjelasan tentang syafaat. Qala innama dzakara al-musannif. Ini sekarang atau masail belum dibaca? Baik, masail dulu ya. Qala yani al-muallif rahimahullah fi masail. Al-ula tafsirul ayat. Kandungan yang pertama adalah tafsir ayat-ayat yang sudah antum hafalkan, ada 5 dalil. Ayat dalam surat Al-An'am, dalam surat Az-Zumar, Al-Baqarah, An-Najm, dan ayat dalam surat Saba. Ats-tsaniyah, yang kedua, sifatus syafa'atil manfiyah. Sifat syafa'at yang dinafikan. Yani hiya allati tutlabu min ghairillah. Syafaat yang dinafikan dalam Al-Quran adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal-hal yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Yang diminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Artinya kalau syafaat itu bisa diberikan, mampu diberikan oleh makhluk memintanya, bukan kesyirikan. Seperti tentu meminta syafaat ya, kepada seorang yang memiliki kedudukan, ya kan, agar memberikan semacam perantara ya, kepada kepala Naam, kepala daerah misalkan ya, dia mampu memberikan, itu bukan syirik. Yang syirik yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Asalisa, yang ketiga, sifatus syafa'atil musbatah. Sifat syafa'at yang ditetapkan dalam Al-Quran, yakni allati tutlabu minallah, yaitu syafa'at yang diminta kepada Allah. Wa takunu bisyartain, dan harus dengan 2 syarat, yaitu izin Allah terhadap yang memberi syafaat. Yang memberi syafaat sudah mendapatkan izin dari Allah. Kemudian syarat yang kedua, keridhaan Allah terhadap orang yang diberi syafaat untuknya. Keridhaan Allah terhadap orang yang diberi syafaat untuknya. Nah, jadi dengan 2 syarat ini, izin Allah kepada ya orang yang memberikan syafaat, sudah mendapatkan izin dari Allah. Kemudian yang kedua, Allah meridhai orang yang diberikan syafaat untuknya. Yang keempat, ar-rabi'ah dzikru syafa'atul kubra wa hiya al-maqamul mahmud. Penyebutan syafaat yang terbesar yaitu al-maqam al-mahmud. Kedudukan yang terpuji yang didapatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu syafaat beliau terhadap ahlul mauqif. Seluruh manusia yang berada di padang mahsyar, yaitu syafaat Rasulullah SAW terhadap ahli mauqif, seluruh manusia yang berada di padang mahsyar, itu dinamakan asy-syafa'atul kubra, syafaat yang terbesar. Nah, karena masyfu'lahu, seluruh manusia yang diberikan syafaat, seluruh manusia. Al-khamisah, yang kelima, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan sifat, yakni tata cara apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, annahu la yabda'u bi syafa'ah. Beliau tidak langsung memulai dengan meminta syafaat atau memberi syafaat. Beliau tidak langsung memberi syafaat. Bal yasjudu, bahkan beliau terlebih dahulu sujud. Fa idza udina lahu sajadah syafa'ana. Fa idza udina lahu syafa'ah, dan apabila beliau telah mendapatkan izin dari Allah, baru kemudian syafa'ah, beliau memberi syafa'at. Padahal beliau adalah afdalul khalq, makhluk Allah yang paling mulia. Fakaifa bighairi, maka bagaimana lagi orang-orang yang selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa segala urusan itu semuanya hanya milik Allah azza wajalla. Sadisa, yang keenam, man as'adun nasi biha, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi? Ya, dalam hadis Abu Hurairah di dalam matan disebutkan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas, dalam keadaan ikhlas ketika mengucapkan kalimat itu, min qalbihi, dari hatinya. Nah, yang namanya ikhlas, orang yang ikhlas akan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Sehingga man as'adun nasi bisyafa'ah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi? Yaitu mereka-mereka ahlu tauhid, ahlu ikhlas. Nah, as-sabi'ah, yang ketujuh, annaha la takunu liman asyraka billah, syafaat Nabi la takunu, tidak akan didapatkan bagi orang yang menyekutukan Allah. Ya, ketika di dalam hadis Abu Hurairah Nabi mengkhususkan ahlul ikhlas, ahlul tauhid, menunjukkan atau difahami dari sini bahwa ahli syirik, orang-orang yang melakukan kesyirikan, tidak mendapatkannya. Asamina, yang ke-8, bayanu haqiqatiha. Bayanu haqiqatiha, penjelasan hakikat syafaat. Apa hakikatnya? Maka qala Abu Al-Abbas rahimahullah, wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Ya, jadi hakikat dari syafaat itu adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahlul ikhlas. Nah, sehingga Allah mengampuni mereka dengan wasitah, dengan perantaraan doa orang-orang yang Allah berikan syafaat, orang-orang yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat. Nah, dan agar orang yang memberikan syafaat itu mendapatkan atau mencapai kemuliaan dan kedudukan yang terpuji. Ya, jadi syafaat itu manfaatnya ada dua. Bagi yang diberikan syafaat, jelas dia mendapat manfaat dari syafaat, yaitu ampunan Allah Azza wa Jalla dengan sebab syafaat itu. Dan bagi yang memberikan syafaat atas izin Allah, mendapatkan kemuliaan. Nah, qala Sa'di rahimahullah, Ar-Rabi Ashar, yang ke-14, bab syafa'ah. إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضعيف هذه الأبواب أن لا سجاء المصنف yaitu الشيخ محمد بن عبد الوهاب menyebutkan syafaat pada bab-bab yang berulang ini. Nah, jadi sudah ada beberapa bab yang kandungannya mirip. Ya, mulai dari ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bab ini menyebutkan tentang kelemahan makhluk. Nah, dan secara khusus dalil menyebutkan tentang kelemahan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada orang terdekatnya sekalipun. Ya kan? Kemudian bab setelahnya apa? Hatta idza fuzia an qulubihim, kelemahan makhluk dari kalangan malaikat. Semua itu barahin, bukti yang nyata tentang tauhidullah azza wajalla dalam hal uluhiyah. Hanya Allah yang berhak mendapatkan ibadah itu. Karena seluruh makhluk penuh dengan kelemahan dan kekurangan, sehingga mereka tidak boleh mendapatkan, tidak boleh dipalingkan kepada mereka ibadah itu. Nah, dan bab ini juga baik. Kenapa Syekh menyebutkannya dalam deretan bab-bab ini? Li'annal musyrikina yubarriruna syirgahum, karena kaum musyrikin membenarkan kesyirikan mereka. Wa du'a'ahum lil malaikati wal anbiya'i wal awliya'i, membenarkan doa mereka kepada para malaikat, para nabi, para wali, biqaulihim, dengan ucapan mereka, nahnu nad'uuhum ma'a ilmina annahum makhluquna mamlukuna. Kata mereka, kami menyeru mereka padahal kami tahu bahwasanya mereka itu makhluk diciptakan, wa mamlukun, dan dikuasai, diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah seluruhnya. Lakin ya, walakin, akan tetapi, nah ini syubhatnya mereka, haitsu inna lahum indallahi jahan aziman wa maqamatun, nah wa maqamatin aliyat wa maqamatin aliyatan, akan tetapi karena mereka memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah, nah kita lanjutkan, jadi mereka membenarkan kesyirikan mereka dengan ucapan nahnu nad'uuhum ma'a ilmina annahum makhluquna mamlukun, kami menyeru mereka padahal kami tahu bahwa mereka itu diciptakan, bahwa mereka itu dikuasai. Walakin, akan tetapi, haitsu innalahum indallahi jahan, ketika mereka memiliki di sisi Allah kedudukan yang agung, wa maqamat wa maqamatin aliyatan, dan kedudukan yang tinggi, nad'uuhum liqarribuna ilallahi zulfa, maka kami menyeru mereka agar supaya mereka mendekatkan diri kami ilallahi, kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya, waliyashfa'u lana indahu, dan agar mereka memberi syafaat kepada kami indahu, di sisi Allah. Kama yutaqarrabu ilal wujahai indal muluki wassalatin, sebagaimana yutaqarrab, ya, mendekatkan diri kepada al-wujaha, yakni dzujahin, orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi para al-muluk, para raja, wasalatin, dan penguasa. Liyaj'aluhum wasa'ita, liyaj'aluhum wasa'ita, supaya mereka bisa menjadikannya sebagai wasa'it, perantara, liqada'i hajatihim, agar terpenuhi hajat-hajat mereka, wa idraki ma'aribihim, dan agar mendapatkan keperluan-keperluan mereka. Jadi mereka menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Kata Sa'di rahimahullah membantah persangkaan ini, ucapan ini, Qala wa hadza min abqalil batil, dan ini termasuk kebatilan yang paling batil. Apa itu? Wa huwa tasybihullahil azim, yaitu menyerupakan Allah yang Maha Agung, Malikul Muluki, yang menguasai seluruh kerajaan, yang menguasai seluruh penguasa, seluruh raja, raja di raja. Alladhi yakhafu kullu wahid, yang setiap orang takut kepadanya. Wa takhda'u lahul makhluqatu, dan makhluk-makhluk tunduk kepadanya. Bi asriha, ya, dengan tubuh-tubuh mereka, dengan badan-badan mereka. Nah, diserupakan dengan apa? Bil mulukil fuqara'i al-muhtajina, diserupakan dengan makhluk atau dengan raja-raja yang butuh kepada al-wujaha wal-wuzara, kepada orang-orang yang memiliki kedudukan dari kalangan para menteri. Ya, jadi penguasa itu kan punya menteri yang membantu mereka di dalam tugas-tugasnya. Ya, ada menteri ini, ada menteri itu. Kalau dia sendiri yang mengurusi semua, nggak bisa dia. Sebesar apapun kedudukannya, setinggi apapun kedudukannya, seorang raja, seorang penguasa butuh menteri-menterinya, butuh kepada menteri-menterinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan seorang penguasa atau dengan seorang raja di dunia yang butuh kepada menteri-menterinya. Fi takmili mulkihim wa nufuzi quwwatihim, di dalam menyempurnakan kekuasaannya dan menerapkan kekuatannya. Ya, menerapkan pengaruhnya, kekuasaannya, butuh menteri-menteri yang melaksanakan, ya, tanggung jawab itu, tugas-tugas itu. Nah, ini termasuk diantara kebatilan yang paling nyata, barakallahu fikum. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk dalam bab syafaat ini. Fa'abtalallahu hadha zama, maka Allah, ya, menganggap batil persangkaan ini. Nah, baik. Wa bayyana anna syafa'ata kullaha lahu, dan Allah menjelaskan bahwa syafaat seluruhnya milik Allah. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Nah, syafaat semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama annal malika kullahu lahu, baik, kama annal mulka kullahu lahu, sebagaimana kerajaan itu seluruhnya adalah milik Allah. Wa annahu la yashfa'u ahadun, la yashfa'u indahu ahadun illa bi'idni, dan Allah menjelaskan bahwa tidak seorang pun bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Wala ya'danu illa liman radiya qawlahu wa amalah, dan Allah tidak akan memberikan izin kecuali kepada orang yang Allah ridai ucapan dan perbuatannya, yaitu ahlul ikhlas, ahlul tauhid. Wala yarda illa tauhidahu wa ikhlasal amali lahu, dan Allah menjelaskan bahwa Allah tidak meridai kecuali menauhidkannya dan mengikhlaskan amalan untuknya. Fabayyana anna al-musyrika laysa lahu hadzun, dan Allah juga menjelaskan bahwa seorang musyrik itu laysa lahu hadzun wala nasibun, tidak mendapatkan bahagian sedikit pun minasyafaati, dari syafaat itu. Nah, wa bayyana anna syafa'atal musbatata, dan Allah juga menjelaskan bahwa syafaat yang musbatah, yang sabit, yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an, allati taqa'u bi'idnihi, yang terjadi dengan izinnya, innama hiya syafa'atu li ahli al-ikhlasi khassatan, ya, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang ikhlas secara khusus, wa annaha kullaha minhu, dan bahwa syafaat itu seluruhnya darinya, dari Allah. Rahmatan minhu, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah. Wa karamatan lisyafi'i, dan sebagai bentuk karamah, pemuliaan, ya, sebagai bentuk kemuliaan bagi orang yang mendapat izin memberi syafaat. Rahmatan minhu wa afwan anil masyfu'i lahu, dan sebagai bentuk kasih sayang dan ampunan untuk orang yang diberi syafaat. Wa annahu huwal mahmudu 'alaiha fil haqiqah, dan dialah Allah yang terpuji, ya, atas syafaat itu pada hakikatnya, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi adzina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dialah Allah yang memberikan izin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha, di dalam syafaat itu, di dalam memberikan syafaat. Wa ana lahul maqam al mahmuda, dan dialah Allah yang memposisikan atau mendudukkan Nabi alaihi salatu wasallam pada kedudukan yang mulia, yang terpuji. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu yang selalu kita baca setiap selesai mendengarkan kumandan azan. Ya, wa ba'athu maqaman mahmuda, dan ib'athu, ya, tempatkanlah dia pada al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, alladhi wa'attah, yang telah engkau janjikan untuknya. Allah yang menempatkan Nabi pada kedudukan yang mulia itu, yang terpuji itu. Fa'ala madalla alaihi al-kitab wa sunnah fi tafsil al-qawli fi syafa'ah. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah di dalam rincian penjelasan tentang syafa'at. Waqad zakara al-musannif rahimahullah kalam asy-syekh Taqiyuddin, dan penulis rahimahullah telah menyebutkan ucapan asy-syekh Taqiyuddin, yaitu Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, fi hadzal mawdhi', pada tempat ini, pada pembahasan ini, wa huwa kafin syafid, ya, penjelasan yang mencukupi dan memadai, tidak butuh lagi tambahan. Fal maqsudu fi hadzal bab, maka maksud dari bab ini dzikrun nususid dalati ala ibtali kulli wasilatin wa sababin yata'allaqu bihi al-musyrikun bi aliyatihim. Dzikrun nusus, penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan ibtal kulli wasilah, batilnya, ya, batilnya seluruh perantara, seluruh wasilah. Nah, dan sebab yang kaum musyrikin yata'allaqu bih, bergantung dengannya, semua itu tidak ada, semua itu batil. Nah, sebab-sebab wasilah-wasilah yang mereka bergantung dengannya, bi alihatihim, terhadap tuhan-tuhan mereka. Wa annahu laisa laha minal mulki syai'un, wa annahu laisa laha minal mulki syai'un, dan bahwa alihah itu, domirha, kembali kepada alihah, ya, sesembahan-sesembahan itu, tuhan-tuhan itu, tidak memiliki sedikit pun kerajaan, kekuasaan. Nah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. La istiqlalan, tidak secara istiqlal, tersendiri. Wala musyarakah, tidak pula secara musyarakah, ya, berserikat dengan Allah. Nah, wala mu'awanah, tidak pula mu'awanah, wala mudhaharah, ya, maknanya sama. Tidak pula, ya, mu'awanah berupa bantuan, ya. Nah, wala minas syafa'ati syai'un, dan juga tidak pula dari syafaat sedikit pun. Jadi dinafikan seluruh wasilah yang kaum musyrikin bergantung dengannya. Nah, terhadap tuhan-tuhan mereka. Tuhan-tuhan mereka tidak memiliki sedikit pun kekuasaan kerajaan di alam semesta, tidak secara istiqlal, mandiri, tidak pula secara syarikah, berserikat dengan Allah. Ya. Tidak pula muawanah, membantu Allah di dalam mengurus alam semesta. Tersisa syafaat, tidak pula syafaat. Ternafikan semua, ditepis semua. Wa inna madzalika kulluhu lillahi wahdahu. Dan hanyalah saja semuanya itu milik Allah satu-satunya. Fatabayyana an yakuna al-ma'budu wahdahu, sehingga menjadi jelas. Fatayyana, sehingga menjadi wajib. An yakuna al-ma'budu wahdahu, menjadi wajib hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang disembah. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Hanya ada dua dalil saja. Qala al-musannifu rahimahullah, babu qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak mampu memberikan hidayah, yakni hidayatut taufiq. Tidak bisa memberikan hidayah, hidayah berupa taufiq. Lidhuhuli fil Islam, taufiq agar bisa masuk ke dalam Islam. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah jenis ini. Adapun Nabi, beliau bisa memberikan hidayah berupa penjelasan, berupa dakwah, ilmu dan seterusnya. Ya. Sebagaimana dalam ayat wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah, yakni hidayah berupa penjelasan. Adapun hidayah berupa taufik, pertolongan agar bisa mengamalkan penjelasan itu, hanya bisa dilakukan oleh Allah, hanya bisa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, yakni engkau cintai agar mendapat hidayah. Nah, man ahbabta, yakni man ahbabta hidayatahu. Munasabatul ayah lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, anna fiha dilalah wadihah, bahwa dalam ayat ini ada dilalah wadihah, penunjukan yang jelas bahwa Rasulullah alaihissalatu wassalam, penunjukan yang jelas bahwa Rasulullah alaihissalatu wassalam la yamliku dharran wala naf'an, tidak bisa memiliki, ya, tidak memiliki dharran, madarat, wala naf'an, tidak pula manfaat. Nah, beliau tidak bisa memberikan hidayah, taufik supaya bisa masuk Islam kepada pamannya Abu Thalib, orang yang sangat dicintainya, bahkan kedudukan Abu Thalib seperti bapaknya sendiri. Beliau yang merawat beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib yang merawat Nabi alaihi salatu wasallam ketika masih kecil sampai beliau dewasa berdakwah, mengajak kepada Islam, beliau terus memberikan perlindungan kepada Nabi dan kepada dakwahnya. Nah, tapi ternyata beliau tidak bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib berupa hidayah taufik. Itu menunjukkan bahwa al-amru kulluhu biadillah, segala urusan itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang yang menyeru dan berdoa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang yang menyeru dan berdoa kepada Nabi alaihi salatu wassalam li tafrijil kurubat wa qada'il hajat, agar mendapatkan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan dan agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan. Nah, ya, Allahul Musta'an. Dan banyak yang demikian, la katsarahumullah, semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Nah, berangkat dari sini, punya keyakinan itu, sampai di Masjidin Nabawi, ya, berusaha meminta di situ, bertabarruk di kuburan Nabi, walaupun sudah dilarang oleh polisi dan asakir yang ada di sana. Baik, dalil berikutnya fi sahih, dalam as-sahih, yakni sahih Al-Bukhari. Naam, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim juga. Ali bin Al-Musayyib, dari Ibn Musayyib, bisa di kasrah, ya-nya bisa di fathah. Nah, dicetakan kita dengan di fathah. Ibn Musayyib atau Ibn Musayyab, Sa'id Ibn Musayyab, termasuk di antara ulama kibar tabi'in, ulama senior, ulama besar di zaman tabi'in. Meninggal ba'da tis'in, setelah tahun 90-an Hijriah. Ini Ibnul Musayyab, namanya Sa'id Ibnul Musayyab. An abihi, dari bapaknya, itu Al-Musayyab, sahabiyun, salah seorang sahabat. Tufiya fi khilafati Utsman, meninggal di masa khilafah Utsman radhiyallahu anhu. Al-Musayyab, bapak dari Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab, salah seorang sahabat yang meninggal di masa khilafah Utsman. Qala lamma hadarat Abu Thalibin al-wafah, ketika hadir, yakni datang kematian itu mendatangi Abu Thalib, yakni ketika dia sedang sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah, Rasulullah mendatanginya sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau datang agar bisa mentalqin, ya, pamannya. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah, dan ternyata di sisi Abu Thalib sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah, salah seorang pentolan kaum musyrikin suku Quraisy di zaman itu. Wa Abu Jahlin, dan juga ada Abu Jahal, Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal, dua orang. Rasulullah sendiri. Ya, ini sekarang ingin apa namanya, siapa yang lebih besar pengaruhnya, satu versus dua orang. Kita lihat nanti bagaimana akhir riwayat Abu Thalib. Pengaruh siapa yang dia dengar? Apakah Rasulullah yang sendiri ataukah dua pentolan suku Quraisy ketika itu, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu, maka Nabi mengatakan kepadanya, ya ammi. Jadi ada ya yang dihapus di situ, ya. Nada mahdhuful ya, kenapa? Karena ada kasrah, ya, pada mim. Jadi kasrah pada mim itu tanda bahwa yang dihapus adalah huruf ya. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan, sebuah kalimat, Nah, kalimatan badal dari la ilaha illallah, karena la ilaha illallah fi mahalli nasbin. Uhajjulaka biha indallah, yang dengannya aku asyhadu laka, yani uhajjulaka yani ushidu laka biha indallah, aku mempersaksikan untukmu ya dengan kalimat itu di sisi Allah bahwa engkau masuk Islam. Apa makna uhajjulaka ushidu laka? Faqala lahu, maka kedua orang tadi, Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal, mengatakan kepada Abu Talib, ya, tidak mau kalah. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Apakah kamu akan meninggalkan dan membenci agamanya Abdul Muttalib, yaitu bapakmu, jika kamu mengucapkan la ilaha illallah? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengulangi kalimat itu ya atasnya. Nah, terus mengucapkan ya ammi, wahai ammiku, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Nabi terus mengulang itu. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ada, dan orang ini, kedua orang ini juga terus mengulang, mengatakan apakah kamu akan meninggalkan dan membenci agamanya Abdul Muttalib. Ya, jadi ini berebut pengaruh ini sekarang. Nah, fakana akhir maqal, maka nah, ucapan terakhir yang diucapkannya huwa ala millati Abdul Muttalib, akhir riwayatnya dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan, penyembahan terhadap berhala-berhala selain Allah Azza wa Jalla. Wa ba'anyaku la ilaha illallah, dan dia enggan, ya, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan la astaghfirunna laka ma lam unha anka, aku benar-benar akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayatnya, maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru, maka nalin nabiyyi lam apa ini? Ah, makana, ada makana. Lam, lamul juhud. Ya. Nah, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman hanya safiru lil musyriki, memohonkan istighfar, memohonkan ampun untuk kaum musyrikin, walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu karib kerabat. Tidak boleh ya memohonkan ampun untuk mereka. Nah, jadi jangan sekali-kali mendoakan permohonan ampun kepada orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan. Itu dilarang. Ya, sebagaimana Nabi dilarang. Barakallahu fikum. Adapun memohonkan mereka hidayah boleh. Ya, semoga Allah berikan mereka hidayah. Boleh. Ya kan? Tapi kalau memohonkan ampun, nah, tidak boleh. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah menurunkan ayatnya tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallahu yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, ketika Allah tidak menghendaki hidayah untuk Abu Thalib, walaupun Nabi menginginkan hidayah itu, tidak bisa terjadi karena segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kelemahan makhluk, kelemahan Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak diseru dan dimintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang musyrik di zaman kita, dari para penyembah kuburan. Nah, barakallahu fikum. Wanaktafi bihadzal qadar. Baik ya, jadi tugas antum menghafalkan dua dalil ini. Ayatnya pendek, innaka la tahdi man ahbabta. Coba kita hafalkan ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sudah dihafal kan? Nah. Coba ditutup bukunya. Katanya sudah apa? Ah, dibaca. Innaka. Baik, barakallahu fikum. Adapun hadisnya nanti pada pertemuan berikutnya antum setorkan ya. Tafadhalu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Ilahuna subhanahu.